الذي ولدي يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan yang di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, innillahi kitabam mu'ajjal mu'ajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi ziyas syakirin. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa mengendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa mengendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, dikatakan wa makana li nafsin antamuta, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Bi isnillahi kitabam mu'ajjala, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi sudah ada ketentuannya. Wa may yurid sawabad dunya, siapa yang ingin balasan dunia saja, nu'tihi minha, maka dia akan diberi. Contoh misalnya orang beramal cuma ingin dapat gantian di dunia saja. Dia sedekah, ini saya cuma ingin dapat rezeki yang lebih banyak lagi dari sedekah yang saya keluarkan. Niatannya kayak gitu tetap akan dibalas juga. Ya, tidak mungkin tidak dibalas, ini tetap dibalas juga. Namun kalau dia murni cuma cari dunia saja, maka di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Lalu wa may yurid sawabal akhirah, dan siapa yang ingin pahala di akhirat, nu'tihi minha, kami memberinya juga. Wa sanajzi syakirin, dan kami itu akan membalas, beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, terus kita lihat sekarang ada dua hadis yang bicarakan tentang masalah ini. Juga didukung dengan hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan empat perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Nah, lihat hadis ini terus berulang. Di pembahasan sebelumnya juga ada ketika membahas tentang masalah takdir. Ya, hadis ini keluar. Kemudian ini karena kaitannya ajal dengan takdir, maka hadis ini juga dibawakan. Jadi disebutkan ringkasnya di awal-awal itu tentang penciptaan manusia dari nutfah, kemudian setes mani jadi alaqah, setes darah, kemudian jadi mudghah, segumpal daging. Kemudian ketika sudah janin itu berusia 4 bulan, maka ditiupkan ruh. Lantas ditetapkan ketika itu bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'id. Ketika itu ditetapkan rizkinya bagaimana, ajalnya itu bagaimana, terus amalnya seperti apa, sampai dia celaka masuk neraka ataukah dia itu bahagia masuk surga. Semua sudah ada ketetapan takdir masing-masing. Di sini kaitannya dengan ajal. Rizki dan ajal berarti sudah ada ketetapan takdirnya. Ketika bayi atau janin itu usia 4 bulan sudah ada ketetapan tersebut. Berarti sudah ada ajal masing-masing. Maka nanti yang ajalnya di sini ada ketetapan, lantas ada yang beramal seperti amalan penduduk surga. sampai di antara dirinya ya dengan ajal tersebut semakin dekat, namun dia tutup dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk dalam neraka. Sebaliknya, ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka, namun karena dia taubat, menyesal, kemudian dia tutup akhir hidupnya dengan amalan penduduk surga, maka dia itu masuk surga. Terus kesimpulannya pula bisa diambil dari hadis. Kesimpulannya pula bisa diambil dari hadis Ibn Abbas yang isinya adalah dua berikut. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bika bi izzatika la ilaha illa anta antudillani anta antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku mengadukan urusanku kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain engkau, dari segala hal yang bisa menyesatkanku. Engkau maha hidup dan tidak mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Nah, garis bawahi kalimat yang terakhir, antal hayyu, engkau maha hidup ya Allah. Alladzi la yamut, yang tidak mungkin mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia itu pasti mati. Allah maha hidup, al hayyu. Maka kalau mau minta ya tidak pada makhluk yang terbatas, namun kalau minta rizki, minta urusan dimudahkan, minta pada Allah ya, yang maha hidup. Kalau makhluk punya kelemahan, mati. Nah, itu jadi dalil-dalil bahwasanya ajal tidak mungkin ditangguhkan. Sudah ada ketetapan. Tidak mungkin lebih daripada batasan ajal, tidak mungkin kurang dari itu. Nah, ini yang dimaksud dengan perkataan dari Imam Al-Muzani rahimahullah di atas. Terus, sekarang rezeki telah habis dan amalan telah usai. Jika rezeki telah habis dan amalan telah usai, berarti seseorang telah mati. Nah, rezekinya habis, baru mati. Amalannya sudah berakhir, tidak bisa beramal lagi. Oh, berarti sudah mati, akhir hidupnya sudah selesai di sini. Terus, seseorang tidak mungkin mati sampai sempurna rezekinya dan berakhir pula amalannya. Nah, rezekinya berapapun diberi dulu, sudah ditetapkan ini habis, nah baru itu datang ajal. Kalau masih ada rezeki yang kurang, diberi dulu, sempurna dulu rezekinya sesuai dengan ketetapan. Ya, kalau belum sempurna, belum. Kalau sudah sempurna rizkinya, nah itu baru nyawa itu dicabut. Lihat hadisnya, ada dua hadis dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu Mas'ud. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhanna suttaqullaha wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi quduma halla wa da'u." Ma haruma. Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Nah, wahai umat manusia, ya ayuhan nas, di sini lihat kalimatnya, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wajmilu fit thalab, dan perbaguslah cara dalam mencari rizki. Maka dua hal Nabi SAW gabungkan, takwa dan cari yang halal. Ini ada keterangan dari Imam Ibnul Qayyim di bawah. Nabi SAW gabungkan dua, takwa dan cari yang halal. Wajmilu fit thalab. Fa inna nafsa la tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Jiwa itu barulah mati kalau rizkinya itu sempurna, sudah disempurnakan. Kalau belum sempurna berarti belum mati. Wa in abta'a anha. Walaupun ada rizki yang terlambat datangnya, fattaqallah, maka tetaplah perbagus dalam takwa kepada Allah, wa ajmilu fit thalab, perbaguslah cara dalam mencari rizki, khudhu ma halu wa da'u ma haruma, ya carilah yang halal, tinggalkan yang haram. Maka disuruh cari yang halal, tinggalkan yang haram. Maka jangan khawatir dalam masalah rizki. Oh, Ustaz, saya punya pekerjaan yang haram ini, saya tinggalkan enggak? Tinggalkan pekerjaan yang haram tadi, ganti pekerjaan tersebut. Yakin bahwasanya kalau tinggalkan yang haram, Allah akan ganti dengan yang halal. Karena sini diperintahkan cari yang halal. Enggak mungkin orang yang cari yang halal terus Allah tidak berikan dia itu rezeki. Terus hadis dari Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'an, inna nafsan la tamut hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talabi wa la yahmilan yahmilannakum istabta'a ar-rizqu an tabtuluhu bima'asillaha fa inna Allah la yudriku ma indahu illa bita'atihi." Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dihabiskan semua jatah rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengisi. Jangan sampai tertunda rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Nah, lihat kalimat yang terakhir. Fa inna Allah la yudrik ma indahu illa bi ta'ati. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Berarti cara mudah rezeki itu datang dengan ketakwaan. Ketakwaan itu akan membuat rezeki itu mudah datang. Entah rezeki memang bertambah terus atau Allah memberikan sifat qanaah. Entah wujudnya itu rezekinya bertambah terus atau diberikan kecukupan sifat qanaah. Nah sekarang apa pengertian ajmilu fit talab? Karena dalam hadis tadi disebutkan perbagus cara kalian dalam mencari rezeki. Dalam hadis disebutkan bahwa kita diperintah untuk mencari rezeki dengan cara yang baik atau diperintahkan untuk ajmilu fit talab. Apa maksudnya? Yang pertama, janganlah berputus asa ketika belum mendapatkan rezeki yang halal sehingga menempuh cara dengan maksiat pada Allah. Jangan sampai kita berucap, rezeki yang halal mengapa sulit sekali datang. Yang kedua, jangan sampai engkau mencelakakan dirimu untuk sekedar meraih rezeki, rakus dan serakah pada dunia dan tidak ada rasa capek dalam mengejar dunia. Itu bisa diraih jika seseorang memperbagus dalam mencari rezeki. Nah, lihat, kita lihat kedua pengertian di sini. Janganlah berputus asa, ajmilu fi talab. Kalau putus asa, akhirnya ujung-ujungnya sudahlah, yang penting saya kerja. Dia putus asa, akhirnya nempuh pekerjaan yang haram. Saat saya daftar kerja di mana-mana enggak diterima. Namun saya daftar ke bank ini langsung diterima itu. Saya boleh enggak ambil? Enggak boleh. Sama juga kamu daftar ke pajak ke asuransi ke sama. Jangan sampai putus asa, enggak dapat kerja, akhirnya sudah enggak ada jalan lagi untuk berpikir, sudahlah saya daftar di sini aja. Dia daftar nanti di bank, asuransi, pajak. Pekerjaan yang menzalimi orang semuanya. Bank riba. Pajak apa? Zalimi. Asuransi, gharar. Bisa jadi orang kayak gini, nanti kamu juga lulus kayak gini, jadi fresh graduate, wah sudah mikir pekerjaan, daftar sana-sini, gak bisa diterima, sudah apply mana-mana, gak diterima, sudah putus asa. Rezeki yang halal, mengapa sulit sekali datang? Sudah, yang penting saya punya pekerjaan aja. Maka ada yang biasanya berubah jurusan, ada jurusan pertanian, jadi kerja di bank. Apa nyambungnya? Dia dari pertanian, ya, ke ujungnya bank. Nyambungnya di mana coba? Ngarit dengan bank coba. Coba. Nyambungnya mana? Enggak nyambung kan? Kalau dia ekonomi nyambung itu. Ini sudah pertanian buat ngarit aja ngurus itu tanya sawah di desa gitu. Putus asa sekali. Udah yang penting ini, wah saya sulit ustadz ini orang tua saya ini paksa terus. Makanya enggak orang tua kalau salah enggak boleh dituruti. Lebih pada orang tua. Ini yang kondisi pertama ini bisa terjadi nih. Karena sulit cari rezeki, sudahlah saya, apa saja pekerjaan saya, yang penting ada kerja gitu. Gak boleh. Terus, jangan sampai engkau, yang kedua, pengertian kedua, ajmilu fitolab, jangan sampai engkau mencelakakan dirimu untuk sekadar meraih rizki. Jadi jangan mencelakakan diri sendiri. Misalnya apa? Kerjanya berlebihan, gak kenal istirahat, ya, memudaratkan dirinya, lembur terus kerjanya. Ada mungkin yang jadi dalam suatu pekerjaan itu pekerjaannya biasanya malam-malam terus. Misalnya yang sering edit-edit atau desainer-desainer itu katanya kalau jalan pikirannya baru tenang itu kalau malam hari. Ya kalau mudaratnya dia sampai tinggalkan sholat subuhnya nggak boleh. Ini harus dihitung-hitung waktu. Oh ini saya ini sampai jam 11 nih. Setelah itu saya istirahat. Kalau enggak saya celaka ini enggak sholat subuh. Itu namanya mencelakakan diri. Ubah kebiasaan. Nah terus yang terakhir dari hadis tadi ada penjelasan dari Ibnu Qayyim. Takwa dan pekerjaan yang halal. Dalam hadis tersebut terdapat dua maslahat yang diperintahkan untuk dicari, yaitu maslahat dunia dan maslahat akhirat. Maslahat dunia dengan pekerjaan yang halal, maslahat akhirat dengan takwa. Nah tadi kan disebut, ya, dalam hadis tadi kan disebut, bertakwalah kepada Allah, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah pada Allah berarti maslahat akhirat. Wa ajmilu fit talab. Dan perbaguslah cara dalam mencari rizki berarti maslahat dunia. Digabungkan antara takwa dan semangat tadi cari pekerjaan yang halal tadi. Kenapa digabungkan? Karena yang satu punya maslahat akhirat, yang satu punya maslahat dunia. Nah, penjelasannya lihat ada perkataan dari Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan alasan kenapa dua hal itu digabungkan. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara maslahat dunia dan akhirat dalam hadis, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Nikmat dan kelezatan akhirat bisa diraih dengan ketakwaan pada Allah, ketenangan hati dan badan serta tidak rakus dan serakah pada dunia, dan tidak ada rasa capek dalam mengejar dunia. Itu bisa diraih jika seseorang memperbagus dalam mencari rezeki. Oleh karenanya, siapa yang bertakwa pada Allah, maka ia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Siapa yang menempuh jalan yang baik dalam mencari rezeki, ijmal fitolat, maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Hanyalah Allah yang memberikan pertolongan. Nah, Nabi SAW menggabungkan maslahat dunia dan akhirat kata Ibnu Qayyim tadi. Karena disebut tadi ya, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki. Nikmat dan kelezatan akhirat bisa diraih dengan ketakwaan pada Allah. Ya, jadi jalan-jalan ujung-ujungnya ya takwa. Ketenangan hati dan badan serta tidak rakus dan serakah pada dunia dan tidak ada rasa capek dalam mengejar dunia, itu bisa diraih jika seorang juga memperbagus dalam mencari rezeki. Takwanya berarti diperbaiki, cara mencari rezekinya juga diperbaiki. Oleh karena itu, siapa yang bertakwa pada Allah maka ia akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Siapa yang bagus dalam mencari rezeki, artinya pentingkan yang halal, maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Wallahu a'lam bissawab. Itu pembahasan Imam Al-Muzani tentang ajal. Setelah itu nanti kaitannya dengan masalah kubur.